Bagaimana cara menanggapi jika ada seorang yang menganggap setiap orang yang beribadah mempunyai dalil? Maka hargailah perbedaan masalah ibadah setiap orang karena masing-masing punya dalil. Ya, silang pendapat itu ada dua. Ada namanya ikhtilaf tabawat, saling bertentangan, tidak mungkin ketemu. Dan ada namanya khilaf tanawu. Ya, hal yang sifatnya apa? Tanawu. Bisa beraneka ragam. Ya, bisa beraneka ragam. Jadi kalau perbedaan itu semuanya ada dalilnya yang bisa diterima sesuai dengan kaidah syariat, maka itu enggak ada masalah. Ya, mungkin saja. Seperti kejadian Bani Quraidah. Nabi bersabda kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Waktu itu sebelum asar, Nabi berucap kepada para sahabat. Bergeraklah para sahabat, berjalan ke Bani Quraidah. Terus mereka berjalan, matahari sudah mau terbenam. Sudah mau keluar waktu asar. Di sinilah berselisih para sahabat. Ada sahabat yang sholat di jalan. Dia berkata itu ucapan Nabi, jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya kita cepat-cepat, buru-buru. Jalannya cepat supaya tibanya masih ada waktu asar di sana, kita sholat asar di sana. Tapi karena ini sudah mau keluar waktu asar, kewajiban kita sholat tepat pada waktunya. Maka mereka sholat asar di jalan. Dan orang yang kedua, golongan yang kedua dari sahabat, enggak, mereka undur sholat. Terbenam matahari, mereka tiba di Bani Quraidah, baru mereka sholat asar. Iya. Maka begitu sampai berita ini kepada Nabi, Nabi tidak menyalahkan salah seorang dari apa? Keduanya. Sebab ini memang ucapan Nabi mengandung apa? Mengandung kemungkinan. Kalau yang seperti ini namanya tanawu. Iya. Ini pakai doa istiftah. Allahumma bait baini. Ini pakai ini wajah tu wajahiyah. Ini pakai ini tidak ada masalah. Jelas ya? Dari bentuk khilaf apa? Tanawu. Iya. Tapi kalau ini menyembah kuburan, ini tidak menyembah kuburan. Oh ini enggak ada masalah silang pendapat. Masing-masing punya dalil. Ya. Nah, itu syubhatnya syaitan itu. Ya, itu hanya disampaikan oleh apa? Para syaitan saja. Dan enggak boleh seperti itu. Ya, hal yang jelas dalam agama diterangkan. Yang batil diterangkan kebatilannya. Kalau dipakai hal ini, nah, bisa saja semuanya yang batil itu bisa menjadi benar. Dengan dalil, semuanya punya apa? Punya dalil. Ya. Ada itu orang-orang berkata jangan sholat. Loh, kok tidak boleh sholat? Iya, ada dalilnya dalam Al-Quran. Masya Allah. Apa dalilnya? Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat. Nah, itu kan dalil. Ya. Apa diterima? Ya, semua orang yang berakal tahu ini akan apa kebatilannya. Ambil sepotong ayat, tinggalkan yang lainnya. Baca aja kelanjutan ayatnya. Ya. Itu kan yang dicela orang yang sholat apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya itu yang dicela. Ya? Jadi tidak semua orang yang berdalil dengan dalil itu diterima. Kata Ibnu al-Hassar rahimahullahu taala, "Wa laisa kullu khilafin jaa'a mu'tabaran illa khilafun lahu haddan minan nadhari." Tidak setiap silang pendapat itu yang ada dianggap di kalangan para ulama, kecuali silang pendapat yang punya sudut pandangan atau hal yang bisa diterima di kalangan apa? Para ulama. Baik.